tahun barunya kufar. Kita beli mercon termasuk merayakan. Kita dagang yang tadinya cuman dagang biasa, ini bikin banyak sampai malam juga merayakan, dilarang. Ya, tadinya enggak jualan jadinya jualan, ini juga termasuk merayakan. Ta'awun ala ismi wal udwan, dilarang. Baik. Kalau dia bisa jualan pas tahun baru, jualan enggak apa-apa. Dengan catatan tidak ada unsur untuk meramaikan. Nah, jualan jagung boleh. Tapi kalau dalam rangka seperti ini tidak boleh, karena termasuk perayaan. Seperti ini perayaan. Bahkan kalau kita lihat lebih meriah dari yang lain. Meriah. Sebagian ya, tempat-tempat wisata lebih meriah. Habis-habisan. Baik. Wallahu ta'ala alam.